sabar-sabar ning ati, wes loro batin iki. Kowe mlenjani janji, loro ra mari-mari. Muga Gusti maringi aku oleh pengganti sing apik lan gemati. Ra kaya kowe kuwi, seminggu kowe ilang minggat tanpa alasan. Aku wes kadung edan mlaku karo sampean, wes cukup tresno iki, ra bakal tak baleni. Citra-citra ning ati muga aku oleh genti. Namun duduk mergo pelampiasan.